Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat yang ke 156. Naam. Yang mana ayat yang ke-156 ini dari surat Al-Imran menjelaskan tentang bahwa kita semuanya dilarang menyerupai orang-orang kufar, baik di dalam berpakaian, baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan. Kenapa demikian? Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka sungguh dia termasuk di antara mereka. Walaupun bukan mereka, namun karena menyerupai dari salah satu sisi dengan orang-orang kufar, maka vonis tersebut berlaku bagi orang tersebut. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu huzzal law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadi seperti orang-orang kufar, orang-orang kafir yang mereka mengatakan kepada teman-teman mereka yang berperang melawan kaum mukminin. Jadi orang kufar itu mengatakan kepada teman-temannya, kalau seandainya kalian di sisi kami enggak ikut perang, niscaya kalian tuh enggak akan mati gitu loh. Tidak pula terbunuh. Nah, padahal apa? Padahal ini semuanya Allah Subhanahu wa taala telah jadikan di dalam hati-hati mereka suatu penyesalan. Jadi mereka sendiri sudah terpatahkan, kalah gitu. Cuman apa? Untuk menutup-nutupin, mereka bergaya, kalau seandainya kalian itu enggak ikut perang, enggak ikut maju ke depan misalkan, niscaya kalian tidak akan mati. Ini ucapan orang-orang kufar kepada teman-temannya mereka. Padahal orang-orang mukminin lain yang diucapkan. Kalau orang-orang mukminin justru yang ikut berperang, jihad fisabilillah, kemudian meninggal, kemuliaan yang sangat luar biasa. Mati syahid maksudnya. Kita lihat, wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah lah yang akan menghidupkan atau zat yang menghidupkan dan mematikan. Maksudnya perang ataupun enggak perang, yang namanya kematian pasti akan datang gitu loh istilahnya. Enggak seperti orang kufar. Mereka takut mati karena perang tadi itu. Padahal perang atau tidak perang, yang namanya kematian pasti akan datang. Karena sudah kita lewati kan, kematian adalah tamu yang tanpa diundang, datang secara tiba-tiba. Nah, kita enggak merasa, terkadang kita sehat, badannya kuat, tapi kalau sudah datang ajalnya, mau enggak mau, itulah ajalnya. Pasti akan meninggal dunia. Wallahu yuhyi wa yumiit, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahui atau melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Qala al-mufassirun atabahumullah, perhatikan baik-baik tafsirannya. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ih. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mengamalkan dengan syariatnya. La tushabihul kafirin. Jangan sekali-kali kalian menyerupai orang-orang kufar. Alladzina la yu'minuna bi rabbihim. Yang mereka tidak beriman terhadap Rabb mereka. Fahum yaqulun. Mereka mengatakan li ikhwanihim, mengatakan kepada saudara-saudara mereka, min ahlil kufur, dari kalangan orang-orang apa yang di atas kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Apa? Jadi mengatakan kepada orang-orang yang semisal mereka, nah, mengatakan apa? Idza kharaju, apabila mereka keluar, yabhasuna fi ardillah, mereka keluar mencari di bumi Allah, an ma'asihim, mencari kehidupan mereka. Au kanu, ataukah mereka ma'al ghuzati, bersama orang-orang pasukan perang, al-muqatilin, yang mereka berperang, famatu au kutilu, mereka kemudian mati atau terbunuh. Mereka mengatakan apa orang-orang kufar tersebut, perhatikan baik-baik, lau lam yakhruj haula wa lam yuqatilu wa aqamu ma'ana ma matu wa ma kutilu. Ini jadi mereka enggak meyakini kematian itu datang kapan saja gitu loh. Jadi mereka mengatakan kalau seandainya mereka enggak keluar, enggak berperang dan mereka duduk atau berdiri bersama kita, maksudnya enggak berangkat perang gitu, niscaya mereka tidak akan mati dan tidak terbunuh. Ini berarti keyakinan yang keliru ini. Jadi mereka meyakini kematian itu karena perang itu loh. Maksudnya ya, padahal kaum mukminin yakin bahwasanya kematian akan datang kapan saja, perang atau enggak perang, sakit ataupun enggak. Yang jelas kematian pasti akan datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, enggak ada seorang pun yang bisa menyegerakan, tidak pula mengakhirkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya apa? Katakanlah, sesungguhnya kematian yang dulu kalian lari darinya, justru kematian akan menghampiri kalian. Perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Nanti tahan dulu ngantuknya, tidurnya sudah berlalu. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi kematian itu walaupun kita lari, mencoba lari, sembunyi, enggak akan bisa. Pasti datang, pasti datang. Nah, barakallahu fikum. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, pasti kematian menghampiri kalian. Dikuatkan dengan ayat yang lain apa? Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyada. Dimanapun kalian berada, pasti kematian akan menghampiri kalian. Walaupun berada di dalam istana, bangunan yang sangat megah dan kuat, pasti akan datang kematian itu. Jangan merasa, wah usiaku masih muda, matinya masih lama, tahu dari mana. Jangan merasa, wah anak sudah tua, ini mungkin cepat mati, tahu dari mana. Semuanya kadang yang tahu. Kematian merupakan apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Datang tiba-tiba, barakallahu fikum. Antum saksikan, banyak orang-orang yang mencoba untuk bunuh diri tapi enggak mati-mati karena belum datang ajalnya. Ada juga orang yang berangan-angan hidup panjang tapi baru berangan-angan saja, besok sudah meninggal dunia karena sudah datang ajalnya. Jadi ajal itu enggak bisa diprediksikan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui dan menentukannya. Kita lihat berikutnya. Wa hadzal qawlu yaziduhum alaman wa huznan. Ucapan ini justru menambahkan kepada mereka rasa sakit dan sedih, wa hasratan, dan juga penyesalan, tastaqirru fi qulubihim, yang menetap di hati-hati mereka. Orang kufar nah meyakini bahwasanya kalian tuh kalau seandainya enggak berangkat perang, di sini saja malah enggak mati gitu loh. Kalian enggak mati, enggak terbunuh. Ini justru menambahkan di hati-hati mereka apa? Rasa sedih dan juga menyakitkan. Ammal mu'minun, ini bedanya. Ammal mu'minuna fa innahum ya'lamun. Adapun orang-orang mukminin, maka sungguh mereka mengetahui, anna dzalika biqadarillah. Fayahdillah qulubahum. Bahwasannya itu semuanya dengan takdir Allah. Mati atau enggak mati, berperang, berangkat itu kemudian jihad, mati syahid ataukah tidak, itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak berangkat pun kalau mati, mati. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada hati-hati mereka. Wa yukhaffif anhumul musibah, dan Allah Subhanahu wa taala memperingan musibah yang ada pada mereka. Wallahu yuhyi man qaddara lahul hayat, dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang Allah telah takdirkan kepadanya kehidupan. Wa in kana musafiran, perhatikan ini, Allah taala berikan kehidupan bagi orang yang Allah telah takdirkan untuk hidup. Wa in kana musafiran aw ghazian, baik dia itu musafir ataupun berperang, kalau hidup-hidup. Antum saksikan. Nah, barakallahu fikum, orang-orang atau para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in yang ikut perang apa sebelumnya? Perang Badr. Ada enggak mereka yang berangan-angan untuk mati waktu itu? Banyak. Tapi ternyata mereka meninggalnya di perang Uhud. Bayangkan itu. Karena belum ajalnya di perang Badr. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya apa? Mau dia itu mau safar, mau mukim, mau berperang ataukah tidak, kematian pasti akan datang. Enggak ada satu orang yang, dan seorang pun yang kekal di muka bumi ini. Semuanya pasti akan mati. Akan mengalami yang namanya apa? Kematian, barakallahu fikum. Na'am. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa ja'at sakratul maut bil haq, dan sungguh telah datang sakratul maut dengan benar. Maksudnya benar-benar ada kematian itu. Oleh karena itu kita dituntut dan dianjurkan untuk senantiasa ingat mati. Karena kalau kita enggak pernah ingat mati, seakan-akan kita hidup dunia selama-lamanya, itu keliru. Harus mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian, kita akan bersiap-siap untuk hari esok, apa yang kita persiapkan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat apa? Mengingat apa? Penghancur, penghilang kelezatan. Yaitu apa? Kematian maksudnya. Kalau dah orang sudah meninggal, sudah enggak merasakan lagi kelezatan dunia. Mohon salah ya. Jadi jangan sampai kita punya pikiran mau hidup selama-lamanya, mau membangun istana ini, istana itu, jangan, barakallahu fikum. Ingat masa depan kita. Masa depan kita yang hakiki adalah di akhirat, di surga yang kita harapkan, barakallahu fikum. Naam. Adapun masa depan yang dianggap oleh orang-orang pencari dunia, masa depan kita nanti bagaimana? Masa depan kita hancur atau semisalnya, masih ada depannya lagi, enggak usah khawatir. Depannya yang akhirat itu masa depan yang hakiki. Nah, maksudnya ya, jadi gak perlu khawatir, santai saja. Semua sudah teratur rapi, tertata di dalam lauhul mahfud sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi. Tertata rapi. Ini rezekinya untuk si fulan, ini untuk alan, ini untuk fulanah, ini untuk alanah. Semuanya sudah tercatat rapi, barakallahu fikum. Enggak perlu khawatir lagi. Yang jelas kita menjalankan apa yang Allah taala tetapkan untuk kita semuanya, berupa ikhtiar, usaha, atau yang semisalnya. Intinya perkara-perkara yang disyariatkan atau perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, kita lanjutkan lagi kata al-mufassirun. Wa yumitu man intaha ajaluhu wa in kana muqiman. Perhatikan baik-baik ini, renungan kembali. Dan akan mematikan orang yang sudah habis ajalnya, walaupun dia mukim, walaupun di dalam rumah berselimut, sembunyi di bawah kolong jembatan pun, kalau sudah saatnya mati-mati. Paham tidak ya? Antum saksikan orang-orang yang mau bunuh diri, sudah sediakan apa kemarin? Baygon, campur budrek, diminum sama dia, enggak mati-mati. Di rumah sakit cuma 5 hari pulang lagi. Paham ya? Karena belum datang ajalnya gitu loh. Ada orang yang sehat, badannya tegap, masya Allah, setiap hari push up, barakallahu fikum, atau sit up, atau barbelan misalkan, lari maraton, tapi ternyata saat itu pula dia meninggal dunia. Allahu musta'an, karena ajal sudah datang. Ajal sudah datang, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fid din, azzani wa jazakumullah, ini semuanya harus ditancapkan di benak-benak kita bahwasanya kematian adalah perkara yang tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Tidak bisa diperkirakan oleh manusia. Pasti akan datang kematian itu. Enggak bisa lari dari kematian. Jangan berusaha lari. Paham ya? Yang kita usahakan apa? Mempersiapkan. Mempersiapkan amalan-amalan untuk hari esok. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran kama tabinu tudan. Sebagaimana dia berbuat akan dibalasi sesuai dengan perbuatannya. Paham maksudnya itu ya? Akan dibalasi sesuai dengan perbuatannya. Barakallahu fikum. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memanen. Yang dia tanam apa di dunia itu? Kalau yang dia tanam di dunia adalah kerusakan, kehancuran, nanti dia akan memanen kesengsaraan, waliyatullah. Tapi kalau di dunia yang dia tanam adalah kebaikan, kemuliaan, nanti di akhirat pun kemuliaan dan kebaikan yang akan dia raih. Mahusyallah ya. Ewa na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wallahu bikulli ma ta'maluna basir fayujazikum bihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan balasi kalian dengan sebab perbuatan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya perbuatan yang kalian lakukan, yang kita lakukan, semuanya Allah ta'ala melihatnya. Ikhwan fiddin, a'azzani wa azzakumullah. Kita tutup yang terakhir ayat yang ke-157 barakallahu fikum. Kata beliau, nam kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratun minallahi wa rahmah khairun mimma yajma'un. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik di sini. Wala in qutiltum, dan jikalah kalian terbunuh, ayuhal mu'minun, terbunuh di medan peperangan melawan musuh misalkan di jalan Allah, aw muttum, atau kalian mati, meninggal, nah barakallahu fikum, di medan peperangan tersebut mati syahid, ataukah menang misalkan, nah barakallahu fikum, la maghfiratun minallah wa rahmah, niscaya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian, dan Allah ta'ala akan merahmati kalian. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya kalian terbunuh di jalan Allah berperang itu, atau kalian mati, nah, sungguh ampunan Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Jadi apa yang kita kumpulkan berupa perkara-perkara, harta-harta dunia, itu semuanya apa? Terkalahkan dengan rahmat dan juga ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon insyaAllah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita keliru. Karena apa? Karena kita semuanya bangga, senang dengan keutamaan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Keutamaan berupa al-Islam. Keutamaan berupa as-sunnah. Yang mana al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Di dalam kitab Na'am barakallahu fikum hafizakumullah, Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, beliau mengatakan apa? Waqad darat aqwal salaf ala anna fadlallahi wa rahmatah al-Islam as-sunnah. Sungguh ucapan para salaf berputar mengenai apa? Bahwasannya keutamaan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah al-Islam as-sunnah. Al-Islam as-sunnah, dia menganut agama Islam, dikenalkan as-sunnah, itu yang paling besar sudah. Paham ya? Dan Islam memang gak akan bisa berdiri kecuali dengan as-sunnah. As-sunnah juga tidak bisa berdiri kecuali dengan apa? Al-Islam. Berkata Imam Al-Barbahari rahmatullahi alaih dalam kitab Nam Syarhul Sunnah, I'lamu Naam, i'lamu anna al-Islam huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Artinya apa? Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu ya sunnah gitu loh. Mau enggak mau disempurnakan dengan as-sunnah tersebut, enggak bisa Islam saja. Naam, kemudian as-sunnah hiya al-Islam, sunnah itu ya harus Islam. Nah, kemudian apa? Tidaklah salah satu di antara keduanya bisa tegak lurus sempurna kecuali saling melengkapi. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, na'am, jejak yang paling kita na'am barakallahu fikum butuhkan adalah jejaknya para salaf. Bagaimana mereka na'am memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu sudah kita lewati kan Al-Qur'an was-Sunnah 'ala fahmi salaful ummah. Berkata Imam Ibnu Abdul Barr rahmatullahi alaihi, Na'am barakallahu fikum, sebagaimana sebutkan di dalam kitab Al-Istidkar, beliau mengatakan apa? Na'am barakallahu fikum, sesungguhnya orang-orang yang bahagia, atau sesungguhnya orang-orang yang Na'am barakallahu fikum atau keselamatan itu berada pada jejaknya para salaf, mengikuti sunnah yang mereka nukilkan dan mengamalkan apa yang mereka Na'am amalkan berupa sunnah tersebut. Apa lafadznya itu? Nah, yang satunya ya bukan yang alamnya Al-Hafidz tapi alamnya Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Nam barakallahu fikum disebutkan di sana. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang mengikuti jejaknya para salaf. Bukan yang Al-Hafidz tapi yang Ibnu Abdul Barr itu ya. Kemudian dan mengikuti sunnah yang mereka nukilkan dan mengamalkan apa yang mereka amalkan. Allah musta'an, terlupakan nanti lihat lagi. Ya, kalamnya Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahmatullah alaih dalam kitab Al-Istidkar. Naam. Intinya barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali dan jauh lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan berupa perkara dunia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa la in qutiltum ayyuhal mu'minun, jika kalian terbunuh wahai segenap kaum mukminin, wa antum tudahiduna fi sabilillah, dalam keadaan kalian berjihad fi sabilillah, aw muttum, atau kalian mati fi asna'il qital, di pertengahan peperangan kok mati, la yaghfirannallahu lakum dzunubakum wa la yarhamannakum rahmatan min indih fatafuzuna bi jannatin na'im. Sungguh ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kalian terhadap dosa-dosa kalian, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kalian dari sisinya, fatafuzun, kemudian kalian mendapatkan kemenangan yang luar biasa dengan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa dzalika khairun ad-dunya wa ma yajma'uhu ahluha, yang demikian itu lebih baik daripada dunia dan apa saja yang dikumpulkan oleh nah pencari dunia. Jadi tentunya surga jauh lebih baik daripada ad-dunya. Naam, kenapa demikian barakallahu fikum? Karena surga darul qarar. Nah, surga itu negeri yang kekal. Jadi enggak ada lagi setelah itu kematian sudah. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Adapun dunia masih ada kematian. Antum menikmati senikmat apapun, makanan, minuman, kehidupan, pakaian, rumah, itu nanti masih ada negeri yang berikutnya lagi, yaitu alam apa? Alam barzakh. Di alam barzakh ini alam penantian, jembatan antara dunia dan akhirat, alam kubur barakallahu fikum. Di kubur tersebut sampai kapan, wallahu alam. Yang jelas semuanya na'am barakallahu fikum hafizakumullah, ketika ziarah kubur tentunya membaca doa tersebut. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lalahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah, keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini, penduduk kuburan maksudnya, dan sesungguhnya kami insyaallah akan nyusul kalian. Jadi kita itu akan nyusul, nyusul orang-orang yang meninggal. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan untuk mereka semuanya apa? Al-afiyah, yaitu keselamatan. Ikhwan fil din, azza wa jazakumullah. Di ayat yang terakhir ini ayat yang memperingatkan kepada kita semuanya bahwasannya peperangan jihad fisabilillah, terbunuh ataukah hidup, itu semuanya kemuliaan. Kalau seandainya hidup dalam keadaan menang, an-nasr yang dia akan dapatkan. Tapi kalau seandainya dia meninggal dunia di dalam peperangan tersebut adalah apa? Adalah pahala yang sangat luar biasa dan juga keistimewaan mati syahid, yang mana mati syahid tentunya walaupun jasadnya meninggal dunia namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka pada asalnya masih hidup, diberikan rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salaman, nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.